harus akui, aku terlalu berharap kau bisa menjadi seseorang yang wah wah wah. Aku gila tak bisa menerima keadaan karena ku terlalu sayang dirimu. Tak bisa menghindar dari kamu. Ku janji sekarang ku takkan berharap. Tak perlu kau berubah demi aku. Demi aku. Tak perlu kau berubah. Tak perlu kau berubah. Demi aku.